Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, karena memang dengan memuji nama-Nya segala nikmat yang kita butuhkan dipenuhi dan ditambahkan serta selalu dipelihara oleh-Nya. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah diperintahkan oleh Sang Pencipta untuk mengucapkan salam padanya dan dijadikan ibadah untuk kita. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Setelah kemarin pekan lalu kita bahas dosa besar ke-32, melakukan pungutan liar. Dan sekarang kita masuk ke dosa besar ke-33, riya termasuk bentuk kemunafikan. Seperti biasa, tradisi saya adalah saya menjelaskan dulu kronologisnya. Teman-teman sekalian, Allah yang Maha Suci, Maha Pemurah, Maha Kaya, Maha Tinggi menginginkan kita selalu selamat dan selalu dekat dengan-Nya. Segala bentuk ibadah, dan ibadah itu definisinya adalah semua niat, semua perkataan, semua perbuatan yang dicintai dan diperintahkan oleh Allah Sang Pencipta. Dia menginginkan dengan ibadah-ibadah ini agar setiap hamba-Nya menjadikan sebagai fasilitas mendekatkan diri kepada-Nya. Dan ini terbuka untuk siapa saja, laki-laki, perempuan, asal dia beriman kepada Allah, dia melakukannya, maka dia akan dapat. Banyak manusia teman-teman tidak menyadari, seseorang di antara kita kadang-kadang dia ingin mendekatkan diri dengan seorang pejabat, seorang tokoh masyarakat, seorang apa saja, ya, jabatannya di kalangan manusia, maka kita lihat dia berusaha mencari jalan, melobi sana sini, mencari siapa yang dikenal, apa saja jalan supaya bisa berkenalan sama orang tersebut. Kadang-kadang hanya karena masalah maslahat satu, urusan dunia, hanya karena masalah jabatan, hanya karena masalah harta, hanya karena masalah partner bisnis. Dan itu repot sekali, susah, bisa dapat bisa enggak. Teman-teman sekalian, ibadah yang telah disiapkan oleh Sang Pencipta Allah adalah cara yang paling mudah. Tidak ada sulit. Bahkan ibadah kadang-kadang tidak membutuhkan biaya. Hanya butuh sedikit saja upaya kita. Zikrullah misalnya, hanya dengan lisan. Tapi apa kata Nabi SAW? Mau enggak saya tunjukkan kepada kalian amalan yang mengalahkan kalian berinfak dengan emas dan perak? Lebih besar pahalanya. Bahkan mengalahkan pahala daripada kalian menebas leher musuh kalian dan musuh kalian menebas leher kalian. Artinya jihad, kita membunuh musuh atau kita dibunuh mati syahid. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Itu saja. Lagi jalan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim, la hawla wa la quwata illa billah. Sampai kata Nabi SAW, saya mengucapkan sekali subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Karena Nabi SAW tahu bagaimana nilainya ini. Ini menyebut dan memuji Sang Pencipta Allah, yang artinya apapun di muka bumi ini dan di alam semesta ini, Dia yang ciptakan, Dia yang memiliki, Dia yang mengurus, Dia yang memusnahkan. Dan kita diberikan fasilitas dengan sangat mudah untuk berhubungan dengan-Nya. Enggak butuh lobby, enggak butuh biaya. Doa, punya hajat apa saja, selama itu halal, tinggal angkat tangan ke langit, tinggal ucapkan dengan lisan, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya Allah saya punya hajat ini, ya Allah sembuhkan, ya Allah begini, tinggal hajat, dan tunggu prosesnya, nikmati saja, 2 hari, seminggu, gak apa-apa. Karena kata Nabi SAW, akan datang nanti orang-orang pada hari kiamat, diberikan pahala bergunung-gunung, banyak sekali. Pada saat diberikan, mereka bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Pahala apa ini? Kayaknya kami gak tahu nih ibadah apa ini. Maka kata para malaikat, ini doa-doa kalian yang belum kalian dapat jawabannya di dunia. Diberikan pahala bergunung-gunung. Artinya, kita lihat hasilnya, gak lihat hasilnya, ibadah. Ada pahalanya di sisi Allah hari kiamat. Maka pada saat itu, semua mereka berharap agar semua doanya di dunia belum dijawab sama Allah, biar disimpankan pada hari kiamat, kena besarnya pahala itu. Gak ada modalnya. Sholat 5 waktu. hanya sekedar azan ke masjid 10 menit, 15 menit. Enggak berat, ringan. Sudah cukup, kata Nabi SAW. Bagaimana kalau depan rumah kalian ada sungai yang mengalir dengan deras, kalian mandi sehari 5 kali, apakah tertinggal kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah perumpamaan 5 waktu sholat. Ringan, mudah. Baca Quran. Bacalah, kata Nabi SAW, siapa yang baca 10 ayat Al-Quran, 10 ayat di malam hari, maka Allah akan berikan kepadanya 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, maukah seseorang di antara kalian menuju ke Buthan dan Aqiq, 2 lembah di Madinah yang sering dilewati oleh unta-unta liar, tidak ada pemiliknya. Maka kata Nabi SAW, mau gak kalian ke 2 lembah itu, kemudian kalian dapat 2 ekor unta, dan 2 ekor unta betina besar berwarna merah, sempurna. Harganya mahal sekali ini. Ini harganya mungkin bisa 500 juta, tergantunglah. Ya. 1 ekor berarti 1 miliar lah. Mau gak kalian dapat itu? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, seseorang di antara kalian pergi ke masjid, baca 2 ayat Al-Quran, lebih baik daripada 2 ekor unta. 3 ayat Al-Quran lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat Al-Quran lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan segitu seterusnya. Baca 100 ayat ya 100 ekor unta. Mudah. Murah biayanya. Dan itu cara berhubungan dengan siapa? Sang pencipta. Enggak butuh lobby. Kalau kita berhubungan dengan sang pencipta, teman-teman sekalian, maka semua makhluk bisa Allah tundukkan buat kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah menurut Jibril mencintainya, pimpinan para malaikat, dan diperintahkan seluruh ahli langit dari malaikat mencintainya, dan Allah akan tanamkan cinta makhluk di bumi kepadanya. Bukan cuma manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan cinta sama dia. Dan kalau Allah membenci seorang hamba, Allah akan suruh Jibril membencinya, dan suruh penghuni langit, malaikat membencinya, dan ditanamkan kebencian untuknya di muka bumi. Orang kalau faham tentang apa yang saya jelaskan tadi, teman-teman sekalian, dia akan tangkap sebuah poin penting dalam hidup, bahwasanya menjaga hubungan dengan sang pencipta Allah dengan menjaga ibadahnya, ini adalah cara yang terbaik. Bagaimana tadi saya kasih contoh, orang banyak melobi manusia hanya untuk urusan kecil. Allah bisa menyembuhkan penyakit kita, Allah bisa membuat kita kaya raya, Allah bisa memberikan kesehatan seumur hidup, Allah bisa memberikan jodoh yang terbaik, Allah bisa memberikan segala-galanya. Sampai para sahabat kalau sendalnya putus berdoa kepada Allah, ya Allah sendal saya putus gantikan. Manja sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin itu. Mengeringi. Minta. Kadang-kadang ada orang di antara kita, teman-teman, tidak mau minta mobil sama Allah. Kayak tidak masuk di akal minta mobil sama Allah. Atau enggak masuk di akal minta baju sama Allah. Padahal kalau kita pakai baju, apa yang kita baca? Alhamdulillahilladzi kasanihi hadza tsaub. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ini, baju ini, mengenakan baju ini kepada saya. Wa razaqanihi, dan menjadikan itu sebagai rezeki buat saya, min ghairi haul minni wala quwwah, tanpa daya dan kekuatan dariku. Jadi kita pakai baju pun itu dengan upaya, itu dari hasil ya, karunia dari Allah. Enggak ada hubungannya sama kita sama sekali. Teman-teman sekalian, menjaga hubungan dengan sang pencipta adalah satu hal yang penting sekali. Dan ini ibadah sudah dibuatkan sama kita dengan beragam macam, kata ulama, bukan satu macam agar manusia tidak jenuh. Ada doa, ada zikir, ada jihad, ada baca Quran, ada bakti dengan orang tua, ada jenguk orang sakit, ada majelis ilmu, ada semuanya, macam-macam. Dan semuanya bersaing pahalanya. Bersaing bagaimana kita bisa mendapatkan karunia dari Allah SWT. Dan hadis mulia, hadis qudsi yang sudah kita tahu, kata Nabi SAW, Allah berfirman, kalau seorang hamba mendekatkan diri kepada aku sejengkal, aku sesiku. Kalau dia sesiku, aku selengan atau sedepa. Kemudian kalau dia berjalan kepada aku, aku berlari menuju kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala malah membuka peluang bagi siapapun yang mendekatkan diri kepadanya. Hanya tinggal mau atau tidak saja. Dan murah, mudah, semuanya. Makanya dalam hadis juga kata Nabi SAW, ad-dinu yusur, agama ini mudah. Mudah sebenarnya, asal orang mau lakukan. Bagaimana bisa, teman-teman sekalian, kita terus berharap dengan satu manusia yang kadang-kadang untuk menikah dengan dia saja susah sekali rasanya. meminta, merengek, merayu, juga ditolak. Orang seperti ini karena tidak paham, coba enggak usah merayu, enggak usah apa-apa, sujud kepada Allah, minta Allah lunakkan dia. Dia akan datang kepada kita. Tapi kita enggak lakukan itu, fasilitasnya ada. Terlilit utang, merengek sama manusia, pindah sana sini. Saya pernah ceritakan orang saleh dari kalangan tabi'in yang pernah usaha, pengusaha besar, bangkrut total sampai jadi pengemis 2 tahun. Keliling-keliling minta-minta bantuan sampai dia tiba di satu masjid Jami' Baghdad. Kemudian dia masuk, ada orang-orang miskin lagi terima banyak paket. Lalu kemudian dia datang, dia tanya mereka karena sudah susah. Dia bilang, siapa yang kasih kalian itu? Paket besar-besar dikasih, macam-macam isinya. Tuh orang di depan sana yang lagi sholat, lagi duduk tuh. Minta sama dia, dia akan kasih apa saja. Orang soleh datang ke sana. Dia bilang, begitu saya mendekat, Allah memberikan pelajaran kepada saya setelah 2 tahun pengalaman. Saya mendekat, ternyata orang kaya itu lagi mengangkat tangannya ke langit sambil merengek, ya Allah berkahi, ya Allah berikan, ya Allah tambahkan. Lalu dia bilang, ngapain saya minta sama orang ini? Orang ini sendiri merengek sama yang di atas. Padahal saya juga bisa seperti dia, tinggal angkat tangan ke langit. Semenjak itu teman-teman, sebulan non-stop berdoa kembali semua kekayaannya. Cuma manusia kadang-kadang buru-buru. Dia kalau lobi manusia, dia bisa sabar. Ngajukan pengajian penaikan jabatan, dia sabar. Ajukan masuk ke kantor di rutnya, dia gak mungkin ketuk-ketuk, dibiarin. Paling cuma nanya asistennya, sekretarisnya, gak berani nanya ke sana. Tapi kalau sama Allah protes. Padahal Allah yang membuat darahnya mengalir di urat sarafnya, yang membuat dagingnya dan ototnya melengket di tulangnya, yang memberikan sumsum dalam tulangnya, yang membuat dia bisa bernafas, yang bisa dia melihat. Bagaimana manusia melupakan hal yang besar lalu datang kepada hal yang kecil? Tunduk kepada Sang Pencipta, teman-teman sekalian, akan membuat seluruh makhluk ditundukkan oleh Allah untuk kita. Ini kata rahasia sederhana, tapi banyak orang tidak fahamin dan tidak diamalkan. Coba rombak semuanya. Sebelum ke dokter, berdoa sama Allah supaya dokter itu jadi penyebab sembuh. Sebelum masuk ke restoran, buat minta sama Allah supaya dapat makanan yang terbaik, supaya kita dapat makanan. Sebelum menikah, minta agar pasangan ini menjadi terbaik buat kita, agar Allah berkahi. Sebelum punya anak, ya Allah karuniahi kepada saya seperti para nabi-nabi, anak-anak yang soleh. Dan seterusnya, semuanya. Sebelum kuliah, sudah menyampaikan kepada Allah, ya Allah jadikan yang saya pilih jurusan ini bermanfaat buat saya di agama saya. Mudahin semuanya. Saya berulang kali praktekin ini, teman-teman sekalian. Saya mau buat sesuatu, sebelum saya lakukan, saya minta, ya Allah, mudahkan ini semudah-mudahnya. Contoh, berulang kali saya mau pergi umrah, ya Allah, mudahkan semudah-mudahnya dan berkahi sampai saya pulang. Tidak pernah satu kali pun, teman-teman, saya temukan kesulitan. Tidak pernah. Dari pengurusan visanya, dari tiketnya, saya mau pindah, tiba-tiba terfikir, kayaknya saya mau upgrade ke bisnis deh. Ada jemaah datang, biar saya yang upgradein tiketnya. Saya mau bayar, terus kemudian waktu itu hari saya mau berangkat juga, mau upgrade ke bisnis lagi, tiba-tiba di bandara dikatakan ini karena kartunya sudah mencapai kartu seperti ini, member anggotanya, maka tidak masalah, di upgrade tanpa bayar. Banyak hal. Kemudian pergi di sana, semuanya mudah. Saya bisa ketemu sama teman-teman saya bisa menyelesaikan banyak tulisan ceramah, sampai saya pulang kayak tidak terasa perjalanan itu. Banyak dimudahkan. Tapi memang kata kuncinya, kembalikan dulu sama Allah sebelum melakukan. Coba deh. Ini resep yang paling mujarab, teman-teman sekalian. Mujarab sekali. Allah cuma minta kepada kita satu. Penuhi syarat dan rukunnya. Waktunya masuk, sholat, ikuti syaratnya. Tutup aurat, hadap kiblat, ya. Baca yang benar, ini yang benar semuanya. Itu rukun-rukunnya. Syaratnya, jangan riya. Itu saja. Jangan ibadah karena orang di sebelahmu. Dia seperti kamu manusia, untuk apa menghiasi buat dia? Itu saja. Murnikan ibadah kepada Allah. Bersedekah karena dia. Puasa karena dia. Bisikan syaitan datang, tolak. Dan sudah pernah saya bilang, teman-teman sekalian, riya ini, dia adalah dosa besar yang banyak terselubung dan orang tidak tahu. Makanya kata Nabi SAW, yang paling saya khawatirkan dari kalian, inna akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik kita tahu dosa besar, menyekutukan Allah, dan Allah benci dengan orang yang menyekutukannya. Allah enggak butuh partner. Allahus samad walam yakullahu kufuwan ahad. Allah itu tidak semua bergantung padanya dan dia tidak tidak membutuhkan siapapun. Itu makna daripada Samad dan lam yakul lahu kufuwan ahad. Di 4 ayat di surah Al-Ikhlas sudah dijelaskan masalah dan kita sudah hafal semuanya. Teman-teman sekalian, riya ini dibenci sekali sama Allah. Dan syaitan selalu membuat ini adalah alat dia yang paling mudah untuk menghancurkan pahala. Karena dia tahu Allah murka dengan itu. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirk. Sedikit saja dari riya itu sudah syirik. Sudah tidak diterima ibadahnya. Kata Nabi SAW tadi, yang paling saya takut adalah syirik yang tersembunyi. Maka para sahabat ulama bertanya, apa syirik yang tersembunyi Rasulullah? Kata Nabi SAW, ar-riya. Baik, contoh riya, kita lagi bersedekah misalnya. Kemudian ada bisikan dalam hati kita, tuh ada orang di sebelah kamu lagi, lihat. Keluarkan yang lebih besar. Tunjukkan sama dia. Jangan keluarkan dulu kalau dia belum lewat. Dan seterusnya. Selalu ada. Ini kalau terlintas dan belum kita iyakan, tidak terjadi. Karena dia akan selalu ucapkan. Puasa. Ada beberapa pintu yang harus kita tutup teman-teman supaya riya tidak terjadi. Yang pertama, rahasiakan semua amal ibadah antum. Usah cerita. Sudah kerjain, tutup mulut antum. Sudah aman, ada sekretaris yang sudah catat. Dari Allah, gratis, enggak dibayar. Enggak pernah tidur. Antum tidur pun dicatat sama dia. Semuanya. Malaikat, kiri kanan. Tidak ada satu huruf pun kecuali dia. Catat semua. Sudah selesai. Enggak usah repot-repot. Dan semua orang yang tidak menceritakan ibadahnya selama hidup teman-teman sekalian, pasti Allah akan bongkar dan sebarkan pada saat dia sudah meninggal. Menjadi ibrah dan pelajaran bagi orang-orang. Itulah sebabnya kenapa kisah orang-orang soleh sampai kepada kita. Jadi enggak usah ceritain, rahasiakan. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah cinta sekali dengan hamba yang taqi, takwa, bertakwa, patuh sama Allah. Diperintahin, dikerjakan, tidak diperintahin, ditinggalkan. Ya. Atau yang dilarang, ditinggalkan. Yang halal dinikmatin, yang haram ditinggalkan. Taqi. Kemudian, ghani, kaya. Tidak butuh sama orang. Dia yang membantu, dia yang memberi, royal. Memberi di jalan Allah. Dan khafi, suka menyembunyikan amalnya. Ini penting teman-teman sekalian. Jadi jangan diceritain. Rahasiakan. Kita sudah kerjakan, sudah selesai. Kalau ada yang nanya memang darurat, dari mana? Sholat. Kita bilang dari sholat. Gak masalah. Gitu ya. Jadi kita rahasiakan. Ini dulu yang pertama. Yang kedua, jangan ceritakan. Yang pertama rahasiakan, yang kedua jangan ceritakan. Tahan mulut. Setiap kali ada kesempatan menceritakan, rem. Ditahan. Kadang-kadang teman-teman cerita apa? Syaitan bisikin kita. Tuh dia cerita tentang masalah umroh. Baik, kamu juga ceritain aja. Teman kita cerita dulu saya waktu tawaf menangis. Syaitan bisikin, kamu kan juga 5 tahun lalu pernah nangis. Ceritain. Supaya mereka dapat pelajaran. Iya kalau kita bisa kontrol. Ini memang bisa, ada celahnya kalau kita bisa kontrol ya. Untuk jadi ibrah buat orang. Tapi kalau enggak. Terlebih lagi kalau dasarnya ada orang tidak ditanya cerita. Nah, ada orang begitu subhanallah. Masuk kantor, puasa enggak? Puasa enggak? Saya puasa. Enggak ada orang nanya, enggak ada yang perlu sama dia. Nah, nanya. Apapun, ada orang begini subhanallah, kelihatan orang ini. Kelihatannya dari mana? Setiap orang bicara apa, dia selalu rasanya mau punya andil di situ. Itu ciri orang riya itu. Disebutin siapa? Oh iya, saya juga pernah. Iya, saya juga pernah. Selalu dia mau ada andil di situ. Kontrol. Kalau ada, kalaupun kita tahu, ya sudah diam aja. Misalnya kita pernah bantu orang miskin. Saya temuin orang miskin di sana gini-gini. Kita tahu memang orang miskin ada di situ. Oh ya sudah. Syaitan bisikin, ya, kau kan juga pernah bantu, ucapin, sampein. Enggak. A'udzubillah minasyaitan rajim. Jangan ceritain. Rahasia, jangan dicerita. Karena ceritanya namanya ujub. Ya. Ini pintu-pintunya ini. Masuk riya, rahasiakan, jangan cerita orang lain. Yang ketiga teman-teman pintunya, baca fadilah ikhlas. Baca ancaman riya. Ada ilmunya. Kita enggak mau minum racun karena kita punya ilmu kalau racun itu mematikan. Coba kalau kita tidak punya ilmu, seperti anak kecil, dia enggak tahu kalau itu racun, minum enggak? Minum. Dia enggak ada ilmunya. Apa yang merem kita tidak mau melakukan satu perbuatan atau kita mau termotivasi kerjakan sesuatu? Ada ilmunya. Harus kita punya ilmu. Ilmunya sederhana. Baca fadilah ikhlas dan baca ancaman riya. Rugi teman-teman. 2 jam dulu di majelis ilmu, antum datang hanya karena mau tunjukin sama teman di sebelah kalau saya juga hadir. Untuk apa? Apa dapatnya? Pujian dari lisannya demi Allah sepanjang lidahnya. Ya. Kamu hebat ya, selalu di sini hadir setiap Rabu ya. Oh iya, saya sudah 2 tahun. Untuk apa? Apa manfaatnya? Apapun yang dia ucapkan, kata sebagian ulama, kadang-kadang kalau ditanya pertanyaan yang dia khawatir bisa riya, dialihkan sama dia pembicaraan. Kamu begini-begini, dialihkan pembicaraan ke yang lain. Imam Ahmad rahimahullah itu pernah nangis sampai materi lagi ceramah. Ada lewat hadis Nabi SAW tentang surga kalau nggak salah, lalu beliau menangis saking tidak bisa tahan sampai keluar ingusnya. Lalu beliau memegang ingusnya dengan jubah hidungnya sambil mengatakan, sungguh flu ini sangat menggangguku. Dia bukan bohong, karena memang keluar flu, kan memang keluar ingus, supaya dia tidak ditahu kalau nangis karena itu. Pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ulama tabi'in, mengundang tamu-tamunya tepat hari Senin, lagi hari puasa. Karena memang tamu-tamunya datang dari luar kota dan nginap di rumahnya. Dia biasa puasa Senin Kamis. Istrinya siapin makan. Tradisi pada saat itu mereka tidak mau makan kalau tuan rumah tidak duduk. Dia lagi puasa. Silakan, silakan makan. Enggak, kami tunggu tuan rumah, sahibul baitnya dulu. Bagaimana Abdul Mubarak, bagaimana berperilaku ini? Baik-baik, silakan ayo duduk. Dia duduk sama dia. Diambil satu genggam makanan, ayo makan, dimasukin di mulutnya. Sambil dia ngunyah. Orang lihat, oh sudah makan. Baik, orang semua duduk makan nih. Sebentar ya, saya ke belakang. Di belakang dibuang makanannya sama dia. Tetap dia puasa. Allahu alam kalau antum nih, mungkin sekalian ditelan. Tapi bagaimana beliau berperilaku tamunya, jadi dialihkan sama dia, tetap dilakukan tapi tidak ditelan, tidak dibatalin sama dia puasanya, gitu kan? Tidak dibatalin sama dia. Jadi bagaimana mereka menjaga itu? Ya. Allah benci dengan riya ini teman-teman. Sampai Nabi SAW menjadikan riya sebagai ciri orang munafik. Dan ini judul kita, riya termasuk bentuk kemunafikan. Bukan cuma sekedar ciri, bentuk kemunafikan. Artinya ada ciri tadi saya bilang, cirinya orang riya itu selalu mau hadir di setiap set orang itu teman-teman sekalian. Kalau dia kuasai semua bidang, itu orang gila. Dia bisa ilmu kedokteran, dia bisa ilmu ini, dia bisa ilmu itu, dia, semua dikuasai sama dia. Ini orang gila nih, gimana caranya dia kuasain semuanya? Nggak mungkin itu. Tapi dia fokus kepada bidang tertentu, gitu kan? Maka akan kelihatan, kalau orang fokus ke satu bidang, dia akan kelihatan. Boleh dia tahu secara global, tapi kalau dia kuasain semua bidang sama semua kualitasnya, itu nggak mungkin. Semua bidang ya, semua lini. Itu nggak mungkin. Allah SWT dengan kemahakuasaannya memang membuat manusia begitu. Makanya dia berfirman, fawqa kulli dzi ilmin alim. Di setiap atas orang pintar, ada orang yang lebih pintar. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, waktu Musa AS berkata, sayalah hamba Allah yang paling pintar di muka bumi. Tiba-tiba Jibril datang detik itu juga. Hai Musa, Tuhan mau mengatakan jangan kau sombong, karena ada hambanya yang lebih pintar daripada kamu. Cirinya di sini dan di sini. Pergilah dia mencari Khidir akhirnya. Yang memang tahu, lebih banyak tahu dari Allah daripada Musa alaihimussalam. Jadi teman-teman sekalian, simple sekali berhubungan dengan Sang Pencipta, tidak butuh biaya banyak, mudah sekali, tinggal jalankan, tapi syaratnya ikuti rukunnya dan syaratnya jangan riya. Itu saja. Pintu-pintu riya rahasiakan, jangan ceritakan ke orang lain, dan baca ilmunya tentang fadilah ikhlas dan juga ancaman bagi orang yang riya. Di antaranya yang kita bahas adalah pintu yang ketiga tadi, masalah ancaman orang yang riya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri orang-orang munafik dalam surah An-Nisa ayat 142. A'udhu billahi minasyaitan rajim, yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Tuh, teman-teman, ada satu poin yang saya ingin diberatkan. Jangan juga antum dikuasai oleh syaitan karena khawatir riya antum tinggalkan ibadah. Ini juga enggak boleh. Kita mau sholat, syaitan masuk di was-was itu. Nanti kalau kau sholat situ, orang itu di sebelah kamu puji kamu. Saya sudah bilang tadi, selama kita enggak mengiyakan, tidak terjadi riya. Apapun bisikannya. Karena kalau kita ikutin juga was-was ini, teman-teman sekarang, kita tidak bisa beribadah nanti. Ya? Mau sedekah, itu orang sebelah kau lihat nanti riya, disimpan, enggak jadi. Karena itu syaitan itu. Dia masuk ke akal manusia atau pikiran manusia seperti apa yang sedang dia bikin. Kan? Kalau dia rajin ibadah, dia masuk ke ibadahnya. Gitu kan? Jadi harus kita hati-hati juga masalah ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Al-ayat. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Jadi ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang mau didapat dengan pujian orang? Anggap kita sudah dipuji. Berapa banyak orang yang puji kita? Satu komplek. Hah? Satu kecamatan. Satu kelurahan, satu negeri, seluruh dunia. Baik, setelah seluruh dunia puji kita, si fulan hebat, sodakah, ahli solat, ahli ilmu, ahli ini. Baik, setelah itu, sama sekali, gitu kan? Ini harus teman-teman sekalian dijaga, harus dijaga dan kita kontrol sendiri diri kita. Baik, kita dengarkan sabda Nabi SAW yang sangat mulia dan hadis ini cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kata baginda Nabi SAW, awalun nasi yuqda alaihi yawmal kiamati rajulun ishtushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu allahu ni'matahu fa'arrafaha faqal fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ishtushhidtu qala kathabta walakinaka qatalta li'an yuqala jari' faqad kil ثم أمر به فصهب على وجهه حتى ألقي في النار. Sampai sini saya terjemahkan dulu. Tiga golongan manusia yang paling pertama dihukum dan diadili pada hari kiamat. Dan ketiga ini adalah dihukum, maksudnya dimasukkan ke neraka. Tiga orang yang pertama masuk neraka. Makna daripada kalimat awwalun nas, kata Nabi SAW dan ulama hadis mengatakan, maksudnya bukan awal orang beriman yang bermaksiat, bukan. Awalun nas artinya biar orang kafir pun, ya, orang ini lebih dulu masuk ke neraka daripada orang kafir. Jadi berat nih. Dan ini adalah orang-orang yang berstatus beriman. Tiga golongan manusia yang paling pertama hari kiamat dihukum. Yang pertama, seorang laki-laki yang mati syahid di medan perang. Didatangkanlah orang ini di hadapan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah, dan Allah memperlihatkan dan mengingatkan padanya nikmat-nikmatnya dan dia mengenalnya. Maksudnya nikmat-nikmatnya adalah, teman-teman sekalian, Allah lihatkan dia pada saat perang ini dia ikut, pada saat perang itu dia ikut, pada saat perang ini dia bunuh musuh sekian banyak, luar biasa, dia sedekah di sana. Allah perlihatkan dan dia ingat, oh iya itu, banyak nih semuanya. Lalu dikatakan padanya, apa yang kau lakukan pada saat itu? Seperti apa niatmu, maksudmu? Dia mengatakan, aku berperang untukmu ya Allah, sampai aku terbunuh syahid. Dikatakan padanya, engkau telah dusta. Tapi kau berperang pada saat itu agar kau dikatakan jari. Jari itu, teman-teman, banyak maknanya ya. Kalau ada orang yang berlebihan ekstra dalam berani, maka dikatakan jari dalam bahasa Arab. Jadi apa yang orang tidak lakukan, dia lakukan. Mungkin dia loncat dari tempat tinggi, mungkin dia lakukan sesuatu yang risikonya besar. Namanya jari. Ini makna yang paling umum, gitu kan. Tentu banyak makna yang lain, orang yang punya keberanian, orang yang lepas kontrol, banyak bisa dikatakan seperti itu. Dikatakan, tapi kau berperang sampai kau terbunuh karena kau ingin dikatakan jeri, punya ekstra keberanian, hebat. Fakat kil, dan sudah diucapkan yang kau mau itu. Sudah kau dapat. Hebat si fulan. Oh, tidak pernah tinggalkan jihad. Dan. Terus. Kemudian diperintahkan, thumma umira bihi fasuhiba ala wajihi hatta ulkiya finnar. Kemudian diperintahkan agar dia diikat dan diseret di atas wajahnya. Jadi orang-orang masuk neraka itu, kakinya diangkat oleh malaikat. Dan kita tahu malaikat jauh lebih besar dari mana? Poster manusia. Apalagi zabaniyah, penjaga-penjaga neraka wa na'udzubillah. Ya. Yang Allah mengatakan, fal yadu'u nadiyah, sanadu'u zabaniyah. Nanti kalau masuk neraka, panggil tuh, panggil semua. Teman-teman kalian, partner kalian, panggil semua. Kami akan panggil zabaniyah. Dan kata Nabi SAW, zabaniyah adalah malaikat penjaga neraka yang kalau orang menunggangi kuda kecepatan tinggi 60 tahun belum bisa lewatin lehernya dari pundaknya. Malaikat yang raksasa, yang besar, luar biasa. Dan ini yang disebutkan dalam surat Tahrim. Malaikatun giladun syidad. Malaikat yang kasar dan keras. Mereka seret manusia, diangkat kakinya, diseret wajahnya di tanah, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Padahal orang ikut berperang ini. Kontrol. Jangan ria. Sampai sebagian ulama salaf, teman-teman sekalian, kalau masuk di kancah peperangan pakai cadar. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ikut peperangan melawan bangsa Rum, orang-orang Nasrani dalam kancah peperangan jihad. Ada satu orang Rum keluar dengan keberaniannya luar biasa. Enggak, dia tantang duel. Enggak ada orang Islam yang berani maju karena kekarnya, karena luar biasa kudanya juga, penampilannya, senjata yang dia punya. Beragam macam jenis yang dia gantung di kudanya. Dia siap kalau pedangnya jatuh dia akan ganti dengan busur panah. Dia punya lembing, tombak dan seterusnya. Gak ada yang berani maju. Dari pasukan muslimin keluar satu orang dari belakang. Kudanya sederhana, pakai cadar. Imamahnya dipakein cadar. Masuk, lawan. Menang. Kalah tuh orang kafir. Orang muslim semua takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang ini balik. Enggak bicara apa-apa, kembali ke belakang sekarang. Ada satu orang dari pasukan muslimin penasaran, mau tahu siapa orang ini. Dikejar sama dia. Dan sengaja dia sudah tahu, pasti orang ini tutup muka, tahu gitu kan. Dia tidak mau ditahu siapa dia. Baru dari samping orang ini sengaja loncat, ditarik cadarnya itu, imamahnya. Terbuka, ternyata Abdullah bin Mubarak. Ternyata dia waktu ikut perang, teman-teman sekalian, dia sengaja enggak bilang. Karena dia ulama besar. Kalau dia bilang, pasti dia ditaruh di depan. Pasti dia, enggak, dia enggak mau. Seorang ulama besar, begitu mereka merahasiakan. Pernah terjadi musim peceklik, teman-teman sekalian. Panas sekali di Irak. Lalu orang-orang pada berdoa, enggak turun hujan. Salat istisqa enggak turun hujan. Abdullah bin Mubarak ini masuk ke dalam masjid rahimahullah. Dia salat tahiyat masjid, lalu dia tundukkan kepalanya. Tiba-tiba mendung, turun hujan. Rupanya dia masuk masjid. Karena dia memang ditahu ulama ini suka merahasiakan ibadahnya, ada orang yang mengintai dia, diikutin. Begitu dia duduk sholat dua rakaat, ada orang sembunyi di pojok masjid. Lalu kemudian dia habis sholat salam, dia duduk tundukin kepalanya. Tiba-tiba mendung, turun hujan. Orang ini datang mengatakan, sungguh demi Allah saya tahu hujan turun karena doamu hai Abdullah. Lalu Abdullah pun balik kepada dia langsung mengatakan, jangan kau buka aibku. Artinya ini jangan ceritain ke orang. Kalau kau tahu ini pun, jangan ceritain. Waktu tadi di cadarnya, dia bilang, sungguh kau telah mempermalukan aku di hadapan sang pencipta Allah. Mereka jaga betul itu. Jaga betul. Ya. Jadi kita harus tahu, teman-teman sekalian, hati-hati. Apalagi mungkin sekarang belum terbuka, tapi satu waktu terbuka, teman-teman. Allah mudahkan kita jihad dan seterusnya. Hati-hati, kontrol. Betul-betul ikhlas mencari syahadah. Dan kata Nabi, kata para ulama, siapapun yang ikhlas masuk, siapapun yang masuk di kancah peperangan, demi Allah dia tidak akan mati kecuali ajalnya datang. Dan yang dipilih oleh Allah mati syahid adalah orang yang paling ikhlas. Gak bakal mati, antum gak usah khawatir masuk kancah peperangan, gak bakal mati. Dan sejarah membuktikan kepada kita dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, teman-teman, kalaupun ada orang yang mati syahid, kalau ada pun pasukan kayak pasukan muslimin di Palestina gitu kan, pasti jumlah yang masuk di kancah peperangan yang mati lebih sedikit daripada yang hidup. Enggak mati, yang mati itu betul-betul orang yang mau memang mati syahid. Yang saya ceritakan kemarin kisah salah satu dari suku Asja' yang masuk Islam di perang Khaybar. Pada saat Nabi SAW mau kasih ghanimah, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya bukan masuk Islam untuk ini. Saya mau anak panahnya Yahudi dari benteng Khaybar menembus di sini, kena di sini, tembus di sini." Kata Nabi SAW, "Allah kasih kau kalau kau betul-betul tulus padanya." Awal takbir Allahu Akbar, anak panah Yahudi terlempar ke arah para sahabat, ke arah anak muslimin, dan orang yang pertama mati orang ini. Orang ini yang pertama mati. Waktu mati kata Nabi SAW, ahuwa, ini orangnya tadi. Kata para sahabat, "Iya ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Subhanallah, maha suci Allah yang telah membenarkan janjinya." Karena dilihat oleh Nabi SAW betul-betul yang dia tunjuk di situ kena anak panah. Tembus dan di sini dia mati syahid. Semua sahabat nangis waktu itu. 1400 orang nangis semuanya. Kenapa mereka nangis? Karena mereka jauh dari Madinah mau mati syahid, malah orang ini baru masuk Islam dapat syahadat langsung. Keikhlasan butuh itu. Kontrol teman-teman sekalian. Pikir apa manfaatnya ceritain ke orang? Enggak ada manfaat sama sekali. Biarin antum tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit teman-teman sekalian. Allah tahu, malaikatnya tahu, makhluknya Allah semua tahu. Air ini teman-teman sekalian minuman, kata para ulama, kalau dia bisa mengeluarkan suaranya, dia akan berkata pada orang saleh, "Saya bersyukur kepada Allah menjadi bagian dari tubuhmu." Kalau dia orang fasik, cuma dia tidak bisa dengar, kalau bisa bicara dia akan mengatakan, "Kalau bukan takdirnya Allah, saya tidak sudi dari bagian tubuhmu." Itu perkataan para ulama salaf, mengatakan bahwasanya seperti itu kalau bisa berbicara. Jadi sebenarnya yang mengenal kita, kalaupun kita riya teman-teman, hanya segelintir orang di situ. Tapi tidak diterima amalnya. Cuman kalau kita tidak riya, kita ikhlas, semua ini kenal kita, semua tahu. Yang tidak kenal malah kita ikhlas, hanya segelintir orang. Untuk apa kita kejar yang segelintir, kita lupain sang pencipta dan malaikat-malaikatnya, miliaran jumlahnya, makhluknya Allah yang lain. Ikhlasin niat. Gitu kan? Ikhlas itu punya bekas loh teman-teman sekalian. Keikhlasan itu kata ulama seperti cahaya. Yang kalau dia lakukan, dia akan menerangi dengan cahaya itu kepada makhluk yang lainnya. Harus dijaga, dikontrol. Lalu dikatakan, وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمِ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنِ فَأُوْتِيَ بِهِ فَأَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ قَارِئٌ فَقَدْ كِلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَصُهِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. Golongan kedua teman-teman sekalian adalah seseorang yang suka belajar ilmu agama, hadir di majelis ilmu, gak pernah gaib masya Allah, lalu kemudian dia juga mengajarkannya, membaca Al-Quran, lalu kemudian didatangkan dia pada hari kiamat di hadapan Allah, lalu Allah memperlihatkan nikmat-nikmatnya. Dia isi pengajian di sana, dia isi pengajian di sini, tablik akbar sana, tablik akbar sini, pematerinya dan juga orang yang belajarnya. Orang yang belajar juga begitu, di sana ustaz dia hadir, sana ustaz dia hadir. Baik, Allah perlihatkan, ingat ini, ingat itu, ingat di sana, ingat di sini. Baik, dia tahu semuanya. Lalu ditanya, apa yang kamu lakukan pada saat itu? Dia bilang, aku belajar ilmu dan aku mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Kata Allah, kau dusta, tapi kau belajar ilmu agar kau dikatakan seorang alim, kiai, ustad, dan kau membaca Al-Quran agar kau dikatakan qari', suaramu bagus membaca Al-Quran. Faqad qil, dan sudah diucapkan, udah kamu sudah dapatin tuh, hebat tuh suaranya bagus, hebat tuh di sana sini ceramah, hebat tuh di sana sini hadir majelis akbar dan majelis ilmu, sudah diucapkan. Kemudian diperintahkan agar orang ini diseret dari wajahnya, di atas wajahnya diseret di tanah, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang kedua. Yang ketiga, warajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Orang yang ketiga adalah seseorang yang sip, yang Allah bukakan, luaskan rezekinya. Lalu Allah berikan dia dari segala jenis pendapatan harta. Masya Allah, punya perusahaan 20. Semua bidang bisnis dimasukin sama dia. Ini, itu, ini, segala macam diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian didatangkan pada hari kiamat. Dikatakan oleh Allah, diperlihatkan. Ingat ini, ingat semua. Buka usaha ini, buka usaha itu, ketemu sama ini, meeting sama itu, berhasil, sukses, tanda tangan proyek sekian dan seterusnya. Baik, ingat, ingat. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Kata dia, ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku berinfak di situ kecuali aku berinfak untukmu. Jadi suka bantu, gitu kan? Maka Allah berkatakan, kau telah dusta. Tetapi kau melakukannya agar kau dikatakan jawad, orang yang dermawan, dan sudah diucapkan, oh dermawan, hebat. Kemudian diperintahkan agar orang ini ditarik wajahnya lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Semoga Allah jaga kita, teman-teman sekalian. Ini bahaya sekali. Kita semua terancam, bisa kena. Karena ini adalah tiga perbuatan yang mulia, mati syahid, baca Quran, belajar ilmu, gitu kan? Kemudian juga orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Saya pernah ketemu dengan seseorang, subhanallah, suka sekali, semoga Allah kasih hidayah, suka sekali berinfak. Sampai pesantren ayah saya disumbang, gitu kan. Tapi subhanallah, saya temukan orang ini setiap, semoga Allah kasih hidayah. Alhamdulillah juga saya tidak sebutkan namanya. Dan memang bukan tujuannya untuk sebut nama, tapi tujuannya untuk ambil pelajaran saja. Subhanallah, saya lihat orang ini betul sumbangannya di sana-sini, tapi tidak ada orang yang tidak tahu, semuanya dia ceritain. Setiap ketemu, itu sudah tahu tempat pesantren di sana, itu saya yang bantu. Ini sudah tahu di sana, saya yang bantu. Itu di sana keramiknya, saya yang ini. Semua gitu, saya. Untuk apa ini? Hah? Yang diajak bicara 3 orang, 4 orang. Itu bahaya sekali, hilang semuanya. Padahal yang ciptakan dia, Allah. Yang berikan dia harta, Allah. Yang mudahin dia beramal sebenarnya Allah juga, untuk dia dapat. Lalu untuk apa diceritakan? Gitu kan? Akhirnya saya ketemu sama seseorang yang lain yang juga dapat sumbangan, gitu kan? Kemudian saya tidak bicara apa-apa, cuma duduk ngobrol-ngobrol. Terus dia sebutkan kalau dia sudah dapat sumbangan. Tapi sayang ya, donatur ini suka ceritain kemana-mana apa yang dia lakukan. Sayang, betul banyak yang dibangun, tapi selalu diceritain untuk orang. Kenapa, teman-teman? Kontrol lisan. Transfer tanpa nama. Hamba Allah kah atau apakah ya, kasih, udah selesai, tutup, gak usah disampaikan sama orang. Ada sekretaris, aman, udah dicatat. Baik, 3 dalil yang terakhir adalah pendek-pendek hadis riwayat Bukhari selanjutnya. An-nasan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, an-nasan qalu lahu inna nadkhulu ala umara'ina fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu bihi in kharajna min 'indihim. Faqala Ibn Umar, kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Bahwasanya ada sekelompok orang bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mengunjungi para amir kami, pimpinan-pimpinan kami, lalu kami mengatakan kepada mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan apabila kami telah keluar dari hadapan mereka. Maka Ibn Umar berkata, dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami mengkategorikan ini sebagai suatu kemunafikan. Kata ulama hadis, yang dimaksud adalah orang-orang ini, mereka kalau masuk muji-muji, wajahnya 2. Oh iya, kami bakti, kami setia, kami begini, terima kasih Pak, Bapak memang hebat, puji-puji. Ya. Di belakang, keluar, ah itu orang begini. Ini banyak. Ya. Ini termasuk kemunafikan. Dia cuma mau ambil maslahat saja. Dia cuma mau mengambil seseorang. Dan ini juga termasuk, Allah menyebutkan ciri munafikin, mudabdabina baina dzalik. Enggak jelas. Ya. Kalau ada teman-teman sekalian, antum temukan orang selalu memuji antum, hindari orang ini. Hindari. Apalagi kalau baru kenalan sudah ceritakan aibnya orang, hindari udah. Baru kenal sama kita sudah diceritain segala macam. Ada orang subhanallah baru jadi teman sudah ceritain istrinya semua buruk, suaminya semua buruk, tempat kerjanya semua buruk. Padahal dia sedang menggantung nasib di situ. ini teman-teman tidak layak jadi sahabat. Kalau ada orang subhanallah berteman sama kita, yang kita dapat selalu nasihat positif, masukan yang baik, ya, dia diskusi, maka ini positif. Ini yang kita lakukan, ini yang kita jadikan teman. Jadi termasuk sifat kemunafikan. Kemudian dikatakan dalam hadis selanjutnya muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, man sam'a sam'a Allahu bih, wa man yura'i yura'i Allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, sum'a, sengaja sebut-sebut, maka Allah akan memperdengarkan aib dirinya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memamerkan amalnya riya, maka Allah akan memamerkan juga aibnya pada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Hakim, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja dari riya, maka sudah termasuk syirik. Allahu a'lam. Seperti biasa kita buka pertanyaan insyaallah setelah salat ba'da isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga selawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama, setelah salam tentunya, apakah kita bisa bertaubat dari dosa riya yang dulu pernah kita lakukan? Tentu saja. Semua dosa yang pernah kita lakukan, kita boleh bertaubat darinya. Besar atau kecil. Ya. Dan itu memang dianjurkan. Kita sudah tahu banyak hadis-hadis tentang taubat. Seperti diantaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih, at-taubat tajubu maqablaha. Taubat membersihkan semua kesalahan yang lalu. Dalam hadis yang lain juga dikatakan sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sampai ke tenggorokannya, belum dicabut ruhnya, bisa diterima taubat. Dan dalam hadis yang lain juga dikatakan sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya. Jadi memang boleh insyaallah taubat. Bagaimana kita tahu bahwa taubat kita diterima? Tentu tidak ada ciri khusus, ya, tidak ada ciri khusus, karena kita hanya disuruh taubat saja. Selebihnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita penuhi syaratnya. Kalau Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan 3 syarat mutlak, meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan berjanji sama Allah tidak mengulanginya. Sebagian ulama tambah dengan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Boleh. Itu saja. Selebihnya sudah. Tawakal kepada Allah. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui apa yang kita lakukan dan kita niatkan. Saya tinggal di lingkungan saya dipanggil Pak Haji, padahal saya belum haji. Apakah saya harus jelaskan bahwa saya belum haji? Saya takut panggilan tersebut akan membuat saya jadi riya. Bagaimana solusinya? Riya itu kalau ibadah sudah dikerjakan atau sementara dikerjakan. Kalau antum belum kerjakan, dari hubungannya sama riya. Tetapi nanti bisa masuk ke bab-bab yang lain kayak sombong, ya, atau manipulasi data, gush, ya, namanya bahasa Arabnya gush, tapi itu manipulasi, itu bisa masuk ke bab itu, dosanya lain lagi tuh. Jadi kalau antum belum pernah haji lalu dipanggil haji misalnya, gitu kan, lalu antum diamkan saja, ini masuk ke masalah manipulasi, ini bisa tadlis, merusak hubungan, kemurnian hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak masuk riya di situ. Kalau saran saya, nasihati, sampaikan, maaf saya belum haji. Sekaligus juga saya ingatkan teman-teman sekalian, haji ini bukan gelar, bukan prestasi, ini bukan sebuah gelar akademik yang mesti kita tulis di nama kita. Ibadah teman-teman sekalian. Kalau ini dibuka sebenarnya pintunya, orang akan dibuka semuanya nanti. Haji, sholat, zakat, bisa saja ditulis sebelumnya nanti muzakki fulan. Bisa orang begitu, musalli fulan. Sama dengan haji fulan, sama sebenarnya, sama saja. Maka sebaiknya tidak usah disebut. Udahlah, antum pergi haji karena Allah, Allah sudah tahu, dicatat, sudah cukup. Untuk apa kita pasang gelarnya? Dan saya sarankan terus terang dari hati saya, menasihati teman-teman sekalian, tinggalkan gelar ini. Kalau ada di KTP, hapus, jangan ada, nggak perlu ada gelar. Kecuali memang dasarnya antum punya gelar akademik, itu gelar akademik lain. Emang dasarnya diberikan predikat itu untuk menunjukkan antum telah kuliah, antum telah sekolah. Itu lain. Enggak ada hubungannya sama riya itu. Karena itu sebuah predikat yang memang orang tahu ini pernah sekolah di sini. Pernah S1, pernah S2, pernah S3, pernah menyusun beberapa tulisan karya ilmiah jadi profesor. Itu sesuatu yang biasa. Tapi kalau haji, ibadah kan? Sama dengan sholat, untuk apa ditaruh di gelar nama? ya kalau pasti diterima haji antum, kalau tidak. Jadi lebih baik ini memang harus ditinggalkan, harus dihapus teman-teman. Jangan ini dibiar, karena dibiarkan jadi sebuah kebiasaan. Jangan bangga dipanggil Pak Haji, jangan juga kita memanggil mereka. Panggil Bapak. Bapak A, panggil Bapak A, gitu. Dan kapan ada seseorang yang sudah haji kemudian dia dipanggil namanya, dia merasa berat, ini bahaya nih, bisa bab riya. Berarti memang dia pergi haji untuk dipanggil. Ini jadi riya ini, enggak boleh sama sekali. Bagaimana caranya agar tidak berbuat riya kembali? Karena sifat riya susah dikendalikan. Saya sudah bilang tadi kiat-kiatnya kan? Ya disebutkan kiat-kiatnya tadi. Tentu saja rahasiakan amal itu, jangan diceritakan pada orang lain, gitu kan? Kemudian rahasiakan, kemudian jangan diceritakan, dan kemudian perkaya diri kita dengan ilmu. Belajar insyaallah. Dengan belajar kita bisa kontrol kok. Bisa dikontrol, bisa dikendalikan. Karena selalu tersirat itu, tapi kita bisa melawannya. Jazakallah khair Ustaz atas kajiannya. Wa iyyak insyaallah. Adakah doa agar terlindungi dari dosa riya? Banyak. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Di antaranya itu ada doa yang kurang lebih maknanya saya tidak hafal lafadznya ya. Selamatkanlah aku dari perbuatan riya yang aku ketahui atau aku tidak ketahui. Masuk dalamnya juga syirik yang aku ketahui dan syirik tidak aku ketahui. Ada, tapi ini bisa kita sebutkan tentunya dengan lisan kita sampaikan kepada Allah, ya Allah jaga supaya jangan sampai amal riya. Di antara kata ulama yang dianjurkan adalah pengucapan yang disampaikan oleh Ibrahim dan Ismail alaihimussalam pada saat mereka sudah membangun Ka'bah. Padahal membangun Ka'bah perintah Allah kan, mereka nabi, jelas mereka sudah dijaga oleh Allah dari masalah riya. Tapi mereka tetap mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah terimalah ini dari kami, gitu kan? Sesungguhnya Kau Maha menerima amal-amal, gitu kan? Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Kau Maha menerima taubat hamba-hambamu. Jadi kita dianjurkan begitu, habis sholat, Rabbana taqabbal minna, habis puasa, habis apa saja, kita membaca doa agar Allah terima. Mudah-mudahan dengan doa ini, setelahnya kita akan terbendungi dari riya. Apakah bisa disebut riya jika ada yang memposting kegiatan sosial, majelis di medsos seperti BB, WA, FB, mohon sarannya Ustaz. Innamal a'malu binniyat. Antum lebih tahu niat antum. Ya? Untuk apa diposting? Kalau misalnya ada sebuah nomor HP yang memang antum khususkan untuk laporan kegiatan sosial, fadhlan. Silahkan. Karena memang di situ nomor orang tahunya untuk mendapatkan atau melaporkan atau mendapatkan informasi tentang kegiatan sosial. Itu enggak ada masalah. Atau antum sedang mengumpulkan dana memang butuh untuk disampaikan. Ini ada lokasi sini, ini ada masjid, ini ada rumah anak yatim lalu diiklankan, disampaikan itu lain. Tapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, artinya bukan untuk donatur, enggak ada hubungan misalnya untuk hal-hal yang seperti saya jelaskan, cuma sekedar posting saja, main posting saja gitu. Seperti banyak orang Masya Allah tidak ada, sudah seperti tidak ada kegiatan lain. Kesini foto, kesana foto, kesini foto. Foto sana sini untuk apa? Supaya memperlihatkan kepada orang kalau saya lagi di sini, saya lagi di sini, saya lagi di sini. Semua tidak ada gunanya sama sekali. Man. Ini mestinya dijaga, Allahu'alam. Apakah seseorang yang ada tanda di dahinya dikatakan riya? Kecuali kalau dia sengaja pakai arang atau lalu kemudian sengaja diperlihatkan, enggak bisa kita vonis orang seperti itu kan? Karena itu memang orang sujud, Allah berikan tanda, mungkin karena kulitnya halus atau gimana akhirnya dia bisa diberikan tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita vonis orang riya. Karena itu bukan di tangan dia. Memang tiba-tiba saja ada sendiri kan gitu. Bukan dibuat-buat. Jadi tidak bisa kita vonis. Allahu a'lam, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah riya dikatakan dalam urusan ibadah saja atau tidak? Seperti mempromosikan diri sendiri kepada orang lain untuk urusan bisnis. Tidak, ibadah saja. Urusan dunia enggak ada hubungannya sama riya. Enggak ada hubungannya. Kita mencalonkan diri untuk jadi wali kelas, untuk jadi kepala sekolah. Enggak ada masalah. Prestasi diminta, suruh pidato, sampaikan apa, itu enggak ada hubungannya sama riya. Ibadah saja. Kalau sudah masuk dalam masalah ibadah, mahdhah itu baru insya Allah baru masuk ke masalah riya. Saya mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah alladhi ahbabtani fi. Semoga Ustaz istiqamah dan selalu diberi kesehatan. Jazakallah khair, sama-sama insya Allah. Apabila ada foto Ustaz yang saya pamerkan ke teman-teman saya, apakah termasuk riya? Saya sih belum punya foto sama Ustaz. Gak ada hubungannya riya. Kecuali antum terlepas dari saya ya. Siapa saja di antara asatidz antum hadir pengajiannya, lalu kemudian antum sengaja foto, lalu kemudian antum posting dengan tujuan innamal a'malu binniat. Antum supaya dibilang hadir di pengajiannya si fulan. Nah, itu riya. Jadi ini semua Allah yang tahu. Makanya tadi tiga golongan yang datang hari kiamat itu adalah golongan-golongan yang tidak ada manusia tahu kalau mereka riya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala hari kiamat, ini mahkamah yang maha adil. Enggak ada lagi hal-hal yang tersembunyi di situ, semuanya ketahuan. Dan ini teman-teman sekalian, saya sarankan begini, untuk foto ya, darurat saja. Tidak harus setiap hari foto, semua difoto, enggak penting. Nah, itu bukan, jangan jadikan sebagai sesuatu yang harus dan sebuah hobi. Keliru teman-teman sekalian, keliru. Artinya foto juga dibolehkan pada hal-hal tertentu. Batasi, jangan semuanya teman-teman sekalian. Di setiap baju foto, di setiap gaya foto, di setiap tempat foto. Untuk apa? Cari darurat boleh, bukan tidak boleh ya. Kalau saya termasuk berpegang pada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang mengatakan boleh, tapi hal-hal darurat itu. Ya kalau perlu, ada orang ini memang kita perlu ada foto sama dia, memang supaya saya merasa senang karena foto sama dia, sesama jenis tentunya, mungkin karena ustadznya, mungkin karena atasannya, ya, mungkin karena sahabat lamanya, Allahu'ala, mungkin orang tuanya, saudaranya, anaknya, nah, gak ada masalah. Tapi bukan berarti di setiap kesempatan selalu saja ada foto ini dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Sampai orang naik mobil pun lampu merah, foto lagi, selfie sendiri. Kayak sudah tidak mau kehilangan kesempatan. Ya, akhir daripada selfie-selfie, baca Quran, ahsan. Lebih baik. Ya. Baca tentang apalah. Selain sudah baca Al-Quran, dari lampu merah 1 menit, baik baca Quran. Lampu merah ke depannya buka hadith apa, kisah tentang seorang sahabat, baca sesuatu gitu kan. Karena kalau antum tersibukkan dengan foto, kita sudah tahu semuanya. Otomatis antum akan sibuk dengan galerinya. Sibuk mengalbumkannya. Sibuk tiap kali mau tidur melihatnya. Buang-buang waktu semuanya. Artinya darurat, saya bukan mengatakan tidak boleh. Tapi jangan itu jadikan sebagai sebuah hobi. Udah harus selalu kita lakukan. Akhirnya tersibukkan dengan itu teman-teman sekalian. Ini harusnya kita jaga. Beberapa ulama-ulama, imam-imam masjid haram, masjid Nabawi dan masjid haram Nabawi itu mengingatkan loh. Pada saat banyak jemaah yang ceprek-ceprek foto sana sini, mereka ambil mic, mereka bicara. Ikhwani muslimin, sadar ini masjid. Bukan tempatnya untuk foto-foto terus gitu. Apalagi foto di dalam masjid Nabawi misalnya, kemudian tunjukkan kepada orang, apa yang akan terjadi? Terbuka enggak pintu riya? Terbuka pintu riya. Untuk apa kita buka? Sudahlah, kita sudah tiba di sana alhamdulillah, bisa sujud alhamdulillah, tidak perlu foto sana sini. Jadi mesti dijaga. Ya, tentu saja kalau antum mengatakan, oh saya bisa kontrol saja, sudah itu hak antum, silahkan. Alhamdulillah kalau bisa kontrol, cuma berhati-hati lebih baik, kan gitu. Menjaga kesehatan lebih baik daripada mengobati penyakit. Sekarang antum lagi sehat, lebih baik antum jaga makanan, jaga itu lebih aman, lebih mudah, lebih murah. Daripada sudah sakit baru berobat, itu lebih repot. Gitu. Saya ingin melakukan, semoga yang hadir di majelis ini dipertemukan kembali di surganya Allah. Amin. Setiap ingin melakukan kebaikan atau ibadah, saya selalu terbesit rasa riya sehingga saya ragu untuk melakukan kebaikan atau ibadah tersebut. Sampai saya membatalkan kebaikan tersebut karena takut riya atau dibilang riya. Apakah itu adalah bagian bisikan dari syaitan atau bukan? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana sikap kita jika orang lain yang membicarakan kebaikan kita? Ini yang saya bilang tadi, waswas syaitan harus dikontrol. Kalau ibadah itu harus antum kerjakan pada saat itu, kayak sholat berjamaah, kayak puasa, memang harus kita kerjakan. Kita daftar haji, kita harus berangkat. Kalau enggak ada kesempatan lagi, maka ya kita lakukan. Kontrol diri. Tapi kalau ibadah memang dasarnya antum lihat godaan riya itu sangat besar. Di depan teman-teman ada orang yang butuh bantuan, kemudian gejolak dalam jiwa kita sangat besar untuk membantunya supaya kita dipuji, ya tinggalkan, enggak masalah. Dalam sebuah hadis, kalau enggak salah disebutkan itu, tapi saya lupa lafaz hadisnya. Tapi ini hadis sahih tentang ada orang yang didatangi nanti oleh seorang fakir miskin dan dia minta-minta tapi tidak ada yang kasih, gitu kan? Enggak ada yang kasih. Nanti setelah fakir miskin itu pergi, barulah orang ini keluar dari kaumnya, kemudian dia memberinya dari belakang. Jadi memang kalau kita khawatir sekali, ya sudah jangan dilakukan. Kalau memang bukan pada saat itu harus antum lakukan. Kayak tadi contoh, sudah azan, sholat, gak bisa lagi. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, riya itu akan terkikis dengan sendirinya kalau antum jadikan seperti roda kebiasaan ya. Maksudnya, ya sudahlah, sholat udah antum biasakan pergi, gitu kan. Kemudian antum anggap semua manusia ini adalah makhluk yang tidak perlu antum riya. Seperti misal, tidak bisa dikatakan tidak ada orang tua riya kepada anaknya misal. Jadikan semua manusia seperti itu coba. Antum tidak butuh riya di depan mereka. Orang tua kalau baca Quran, anaknya lihat lagi baca Quran, ya iya lagi baca Quran. Enggak, insya Allah 90% orang ayah itu tidak akan riya sama anaknya. Karena dianggap untuk apa riya sama orang ini? Anak saya. Nah jadikan semua manusia begitu coba. Jadi bisa saja kita lakukan kan? Bisa kita kontrol. Kalau dulu sewaktu ibadah, beribadah, apa ini, terselip rasa riya, apakah Allah terima ibadah kita tersebut walaupun dulu kita belum tahu tentang ancaman riya? Enggak bisa, enggak diterima sama Allah. Kalau riya ada, enggak diterima sama Allah SWT. Tadi kan kita sebutkan hadis terakhir ya, al-yasiru min riya syirk, sedikit riya maka syirik, udah enggak diterima. Kuasa Allah SWT. Allahu alam kalau antum berdoa merengek sama Allah, berdoa, ya Allah kalau emang amal pernah riya, ya Allah mudah-mudahan engkau tetap bisa memberikan bagian aku darinya. Itu kuasa Allah, kita enggak tahu. Tapi secara dalil pasti dibatalkan oleh Allah. Riya itu dibatalkan oleh Allah, enggak bisa. Makanya sekarang ke depan harus lebih hati-hati. Sisa umur kita isi dengan hal-hal yang ikhlas. Kalau kita infak dengan cara transfer, terus bukti transfer kita kirim via WA ke ustaz, terus minta didoain ustaz, apakah ini riya? Innamal a'malu binniyat. Enggak bisa saya nilai itu riya atau tidak, gitu ya. Antum transfer untuk kegiatan tertentu, lalu kemudian antum beritakan. Memang kadang-kadang saya minta bukti transfernya supaya kita tulis data atau dilihatkan, oh sudah terkumpul sekian gitu kan, dari sumbangan Islamic Center, dari berbagai kegiatan sosial. Jadi kalau memang antum kirim dan niatnya niatnya adalah memang karena saya minta bukti itu, ya sudah silahkan, nggak ada masalah insya Allah, tinggal kontrol saja. Tapi apakah antum riya, saya nggak tahu, susah kita nilainya kan. Gak tahu, karena itu diri antum sendiri. Semuanya dari tadi kita bahasakan teman-teman, supaya antum secara pribadi, setiap kita mengontrol itu, supaya gak riya. Karena dia pasti terlintas, syaitan akan gunakan, karena ini senjata paling gampang untuk menghilangkan pahala. Sedikit riya, sudah habis gitu. Makanya jangan diiyakan, isti'adzah. Insya Allah dengan hadir di majelis ilmu seperti ini, dan sudah faham tadi, kita akan lebih hati-hati nanti ke depan. Coba antum nanti rasakan, oh ya ini gak boleh, ini riya. Harus saya baca a'udzu minasy syaitonir rajim. Tolak, jangan ceritain. Sudah selesai, malaikat sudah catat, sudah Allah sudah tahu. Jadi kita akan terkontrol nanti dengan ilmu. Makanya pentingnya tahu ilmunya gitu kan. Apakah orang tua yang membangkangkan anaknya termasuk riya? Tentu saja tidak. Tentu tidak. Kalau orang lain yang menyebutkan kebaikan kita tanpa kita minta, gitu kan, maka tidak riya. Karena riya itu diistilahkan bagi orang yang memperindah ibadahnya atau dia menceritakannya kepada orang lain. Kalau orang lain ceritakan ibadah kita, tidak ada hubungannya sama kita sama sekali. Oh si fulan itu isi pengajian di sini. Oh si fulan itu diiklankan misalnya, supaya orang-orang pada datang taklimnya. Seperti sekarang banyak media, tidak ada hubungannya sama sekali. Orang yang iklankan. Kecuali kalau memang dianya terpengaruh. Dia lihat kemudian dia mengatakan, duh nama saya disebutin atau apa, setan bisikin lalu dia ikutin, itu mungkin. Tapi insya Allah setahu saya, Allahu a'lam, mudah-mudahan tentunya, semua da'i-da'i umumnya sudah tahu poin ini dan pasti mereka tidak mau konyol menghilangkan pahala mereka. Bolehkah saya melarang orang tua saya untuk tidak membanggakan anaknya? Tidak usah. Kalau dia bangga sesuatu yang positif, misal karena anaknya suka berbakti, gitu kan, itu nggak ada masalah. Karena beberapa kali terjadi, ada orang yang pernah menyebutkan di hadapan Nabi SAW kalau anakku ini berbakti denganku, misal. Ya. Istriku ini begini, suamiku ini begitu. Nah, itu tidak masuk dalam bab riya. Ya. Dan Nabi SAW membiarkan itu. Bagaimana sikap kita dengan orang tua yang suka bercerita tentang kebaikan anaknya? Sama ini. Padahal niat saya ketika membantu itu diam-diam. Itu dia menceritakan, kita enggak mungkin bendung. Kalau kita mau nasihatin, mengatakan maaf ibu, ayah, enggak usah diceritain. Ya, lebih baik jangan. Terus ya, iya, atau enggak apa-apa, dia tetap mau jangan. Kan ya sudah. Yang penting kita bisa kontrol saja. Kita hanya kontrol. Selama antum tidak iya, kan tidak riya. Enggak usah terlalu khawatir. Bagaimana bila ada akhwat berhijab atau niqab yang suka selfie tapi suka juga menulis kata-kata dakwah dengan foto selfienya? Ada yang menganggap itu riya, tapi ada juga yang menganggap itu untuk menginspirasi orang lain. Bagaimana yang benar? Apa hubungannya nasihat sama foto? Hah? Ini sama saja dengan orang iklan mobil perempuan yang terbuka bajunya. Apa hubungannya mobil sama perempuan itu? Minuman perempuan, ini perempuan, semua perempuan. Sekarang dia pasang fotonya lalu dia tulis kalimat dakwah. Untuk apa? Coba. Lebih dekat ke masalah apa? Riya. Lebih dekat ke riya nanti. Oh ini si fulan yang nulis. Untuk apa? Jauhi. Tulis ya tulis saja. Sudah selesai. Makin tidak dikenal, makin aman dari riya. Makin tidak ditahu. Karena makin terahasiakan, makin tertutup. Itu. Makin bagus, makin tertutup pintu riya. Syaitan tidak bisa masuk di situ. Maka saran saya tulis nasihatnya, nasihat saja. Enggak usah yang lainnya. Bagaimana jika suami istri berinfak bersedekah atau bersedekah dan saling bercerita karena pendapatan suami istri dikelola bersama? Apakah termasuk riya? Innamal a'malu binniyat. Dari tadi saya bilang. Kalau si suami ini atau istri niatnya dia dalam hati supaya pasangannya tahu kalau dia melakukannya, riya lah. Walaupun pasangannya sendiri. Tapi kalau betul-betul murni kayak tadi, hanya sekedar ingin menyampaikan, kalau tadi anggaran bulanan ini yang kita sudah kelola, 10 juta, 1 juta kita sudah sepakat ya, kasih ke rumah anak yatim, misal, contoh. Baik, si suami sudah store, dia bilang sama istrinya, ya 1 juta sudah saya masukin ya, jadi sisa 9 juta. Ya dia memang niatnya betul-betul begitu, insya Allah mudah-mudahan tidak riya. Tapi sekali lagi teman-teman, jangan tanyakan kepada saya, seakan-akan saya ini akan menghakimi, saya enggak tahu niat antum. Niat, ini malah niat dalam hati itu. Selalu saya sampaikan teorinya, kita enggak tahu masalah itu. Itu kembali urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya berikan teori, kontrol, jangan sampai terpengaruh dan seterusnya. Mohon doa untuk kesembuhan ayah dari teman saya yang sedang masih sakit atau sedang dirawat di ICU. Semoga Allah sembuhkan insyaallah dan jadikan jadi pembersihan dosanya. Saya sering dengar Ustaz kalau terbesit riya jangan diiyakan. Maksudnya diiyakan itu seperti apa? Maksud kita sendiri, jadi ada bisikan syaitan yang mengatakan tuh orang di sebelahmu perindah sholatmu. Lalu kita mengiyakan dalam arti kata kita mengikuti itu. Akhirnya kita perindah sholat untuk dia, mengiyakan syaitannya. Maka jadi riya. Kita ada orang lagi cerita tentang haji atau umrah atau prestasi tertentu atau apa yang pernah dikerjakan dalam ibadah. Syaitan bisikin kita, tuh kamu kan juga punya pengalaman. Terus kita mengiyakannya dalam arti kata kita mengikuti arus itu, kita terjerumus di situ. Maka itu baru riya. Itu yang saya maksudkan. Kembalikan semua ke Allah sebelum melakukan. Penuhi syaratnya, jangan riya dan rukunnya. Yang mau saya tanyakan rukunnya. Maksudnya apa tadi ini? Rukun ibadah maksud saya tadi, bukan rukun riya. Ya. Jadi kalau ibadah, kalau supaya ibadah itu diterima, penuhi rukun-rukunnya. Rukun sholat misalnya, tadi saya sudah kasih contoh kan, tutup aurat, hadap kiblat itu rukunnya. Syaratnya supaya tidak riya dan diterima dan tidak terganggu, jangan riya. Syaratnya itu. Kalau rukunnya rukun ibadah, masing-masing sholat, masing-masing ibadah punya rukun-rukun kan? Ya kan? Kayak masuk waktu kalau sholat, tutup aurat, wudu, hadap kiblat dan seterusnya. Untuk menghindari riya, apakah diperbolehkan berbohong dengan tidak menjawab pertanyaan dengan sempurna seperti mau kemana? Kita menjawab ada urusan, sedangkan kita ke majelis ilmu. Ini bukan bohong. Ada urusan bukan bohong. Jangan bohong teman-teman sekalian. Bohong haram dalam agama, dosa besar lagi itu. Sudah pernah kita bahas. Ini jangan buka pintu dosa lagi. Jangan lari dari dosa ke dosa yang lain. Salah itu. Tapi kalau yang dimaksud tadi, misalnya ditanya mau kemana, lalu kita mengatakan ada urusan, ini bukan bohong. Apakah itu silaturahim keluarga, apakah itu hadir majelis ilmu, itu bukan bohong. Tidak usah diniatkan untuk bohong itu. Memang betul jawabannya. Itu yang dimaksudkan dengan hiyal syariah. Bagaimana tadi seperti Abdullah bin Mubarak, dia seakan-akan makan tapi dia membuangnya. Seperti itulah. Itu enggak ada masalah. Dan memang kita punya hak untuk tidak mengatakannya. Ya, gitu. Ada masalah enggak dalam rumah tangga? Alhamdulillah, ya. Tidak ada masalah. Dalam arti kata di sini yang kita maksudkan tidak ada masalah adalah tidak sampai besar masalah misalnya. Atau memang yang dia maksudkan karena dia tanya apakah ada masalah secara global, kita menjawab tidak ada masalah secara global. Mungkin kita punya masalah di masalah ribut dengan istri atau suami tentang masalah nafkah misalnya. Tapi karena pertanyaan dia, apakah ada masalah dalam rumah tangga? Rumah tanggamu bermasalah enggak? Umum global ditanya. Kita bilang, alhamdulillah tidak ada masalah. Ini bukan bohong ya. Karena dia sedang menjawab secara global. Dia menjawab secara global. Dia tanya global, kita jawab global. Kecuali kalau dia rincikan, itu beda. Karena kita punya hak untuk menutupi sesuatu gitu. Ini sudah tadi, sama ini masalah bekas apa hitam di dahi ya. Saya kalau sholat sunnah di masjid dekat rumah, susah mencari tempat yang tertutup. Apakah sholat sunnah saya termasuk riya dan tidak diterima? Sudah saya bilang, jangan tanya, saya enggak ngerti. Antum lebih tahu, innamal a'malu binniyat. Ini bagaimana ini, tanya begini terus sama. Yang kedua saya mau tanya Ustaz, sanda saudaranya. Apakah sama dengan Syekh Ali Jabir? Soalnya muka dan gaya bicaranya Ustaz sama. Ada hubungannya. Itu di mata antum saja sama. Lainlah, ini Ali, ini Khalid. Masing-masing. Om saya Ustaz apa ini di wilayahnya, tapi suka update status kalau dia sedang ceramah di tempat A atau B. Apa om saya riya? Oh, kak ente sendiri saya enggak tahu. Lagi om. La ilaha illallah. Antum yang nanya sendiri saya tidak tahu ini riya atau enggak. Tanya om saya. Sudah berhenti nanya begini-begini. Nanti istri saya, akhirnya tante saya semuanya ditanya. Ya akhi, saya dai untuk menyampaikan hukum Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan apa namanya tahu tentang keadaan orang. Kecuali peramal itu lain, bisa tebak-tebak orang. Ya. Gak jarang setelah kita berbuat baik, bisikan setan untuk merasa bangga terbersih dalam hati walaupun tidak diucapkan. Karena banyak orang atau sedikit orang, jadi hati itu suka, tetap ada kebanggaan. Saya tahu ini bisikan syaitan, lalu saya perbanyak istighfar karena khawatir pahalanya hilang. Apakah ada doa yang lain untuk menghilangkan perasaan bangga? Allahu a'lam. Ini kalau masalah doa khusus ya, mungkin lebih baik antum ucapin saja sendiri. Tapi yang saya tahu tinggal ditepis saja. Ya, dan cari aktivitas lain. Insya Allah akan hilang dengan sendirinya. Sama dengan seseorang sengaja melihat lawan jenis yang misalnya lewat. Gitu kan? Kalau dia lewat saja sudah ditinggalin sama dia, lalu dia beraktivitas yang lain, itu akan terlupakan dengan sendirinya. Karena setan sudah tertutup pintu di situ, dia akan buka pintu baru untuk menggoda antum. Jadi sibukkan diri aja dengan kegiatan, nanti insya Allah itu akan hilang dengan sendirinya. Saya membadalkan haji ayah saya yang sudah meninggal, apakah riya jika hal itu diceritakan kepada ibu saya yang masih ada dan kepada adik-adik saya? Ya enggak usah diceritakan, enggak perlu, rahasiakan aja. Enggak ada maslahatnya kan, kecuali ada seseorang meninggal ayahnya, kemudian dia mau haji, dihajikan. Setelah meninggal kan boleh dihajikan atau diumrohkan gitu kan. Baik, dia mau hajikan. Sekarang pada saat dia mau hajikan ayahnya, dia butuh mengambil uang yang disimpan oleh ibunya misalnya. atau dananya kurang, dia harus sampaikan kepada saudara-saudaranya lah. Dia mengatakan kita badalkan haji ayah kita, biayanya sekian misalnya. Ayo kita rame-rame yuk. Nah itu lain. Tapi kalau antum sudah bayar, sudah selesai, sudah tidak usah dibuka lagi. Sudah alhamdulillah itu pahala yang bagus ya. Dan teman-teman sekalian perlu digarisbawahi satu hal. Kalau kita bisa mendapatkan pahala sendiri, tidak usah bagi-bagi. Tidak masalah. Kalau kita mampu sendiri, sudah. Alhamdulillah. Ambil alih aja. Gitu kan? Itu sangat bagus. Seperti sekarang, kerajaan Saudi tidak membuka orang untuk bantu masjid haram. Sudah mereka masih mampu, mereka ambil pahalanya. Kesempatan gitu. Itu jangan dibagi kalau memang bisa gitu. Kalau antum cuma memandu, mengingatkan ya supaya orang tahu tempatnya itu lain. Tapi kalau kita bisa sendiri, ada fakir miskin susah, kita bantu, dia butuh uang 1 juta, kita bantu 1 juta. Sudah, enggak usah tak sampaikan ke teman-teman, nih orang bantuin nih, susah. Enggak usah, karena kita sudah ambil alih itu. Bagaimana jika seorang ingin menghindari riya tapi malah dusta? Ini sudah tadi. Misalnya dia seorang yang puasa, ketika temannya bertanya, kamu puasa? Dia bilang tidak. Nah ini dusta nyata. Enggak boleh ini. Terus bagaimana seharusnya sikap kita untuk menjawab agar menghindari riya? Bahasakan saja, iya saya puasa. Selesai. Ada syaitan bisik tuh, orang tahu. Nah, kita selama enggak mengiyakan, selama kita tidak terbawa arus di situ. Ya. Maka insya Allah tidak termasuk riya. Bagaimana jika ada bisikan syaitan yang terbesit di hati kita untuk ingin dipuji, tapi jiwa menahan untuk tidak dipuji? Bagaimana cara mengatasi ini, Ustaz? Apakah termasuk riya? Loh, kalau sudah ditahan, alhamdulillah itu targetnya. Kalau sudah nahan, tidak diucapkan, sudah bagus. Dan langsung sibukkan setelahnya dengan aktivitas yang lain. Nanti syaitan akan tinggalkan tuh. Karena bagi dia sudah selesai, sisi ini sudah enggak bisa dimasukin. Sibukkan aja dengan kegiatan yang lain, insya Allah. Ana bergabung di grup WhatsApp. Fungsi dari grup tersebut untuk berbagi ilmu pengetahuan tentang agama. Jika ada yang bertanya, Ana sering menjawab lama-lama. Ana merasa ada perasaan riya, sehingga saat ini ada yang bertanya, Ana diam saja. Ana berpikir biar orang lain yang menjawab. Apakah langkah tersebut keliru? Kalau antum merasa memang itu ada orang yang ahli di situ yang bisa menjawab di dalam grup itu, ya sudah, biarkan orang jawab. Tapi kalau tidak ada, memang antum sendiri yang tahu itu, maka jawab saja, enggak masalah. Baik, syaitan bilang nanti kau dianggap dominasi begini segala macam, enggak usah peduli. Enggak usah peduli. Yang jadi masalah kalau tidak ada angin, tidak ada apa, antum tidak ada ilmu, terus tiba-tiba mau sorotin, mau punya andil. Tadi saya bilang ciri orang riya itu selalu begitu. Mau selalu ada di semua bidang, di semua tempat, semua dia tahu, semuanya dia mau terlibat. Nah ini terbuka sekali pintu riya ini. Jadi kembalikan saja, kalau antum ahlinya jawab apa adanya dan kontrol diri. Jika dalam sholat berjamaah lalu sebelah saya atasan, lalu saya membaguskan gerakannya, apakah termasuk riya? Oh iya, jelas. Ini contoh jelasnya riya. Kalau ini sih Pak Yoyo yang jawab maksudnya. Bagaimana kalau untuk mengajak ke majelis ilmu dan mengajak kebaikan ke teman dan saudara yang pada akhirnya orang tahu amalan-amalan kita yang ditakuti itu adalah menjadi riya? Innamal a'malu binniyat. Antum ajak orang jihad, antum ajak orang majelis ilmu. Niat antum baik, niatkan memang ikhlas karena supaya dia tahu majelis ilmu. Itu pahala. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan kebaikan dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Tanpa dikurangi sedikit pun, berarti kita disuruh memang ajak orang. Enggak masalah, ajak orang. Tapi innamal a'malu binniyat, niat antum apa nih? Sekali lagi teman-teman, saya tidak tahu niat antum dalam hati itu antara antum sama Allah. Tapi saya mengajarkan teorinya. Adalah kalau ngajak orang ke majelis ilmu, kena ikhlaskan supaya dia dapat ilmu. Itu bagus, positif. Selama dia hadir di majelis ilmu, selama dia dapat manfaat, dia berubah, kita dapat pahalanya. Ada bisikan syaitan, tuh kamu sudah ajak 10 orang tuh, pahalanya besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udah, itu urusan saya sama Tuhan saya. Gitu kan? Jadi kita bisa kontrol saja. Apakah ketika saya memberitahu teman bahwa saya sedekah di suatu masjid yang sedang melakukan pembangunan termasuk riya? Sama semua ini. Innamal a'malu binniyat, antum lebih tahu. Tapi dengan tujuan agar teman itu ikut bersedekah menyumbang. Karena saya tahu bahwa teman saya itu ahli sedekah. Kalau antum murni niatnya mau tunjukkan kebaikan, itu di Blok M Square itu ada taklim. Kita hadir yuk, misal. Rame-rame ke sana. Atau kita sana ada tablik akbar. sana ada kajian Al-Quran, di sana ada ngaji, di sana ada. Insya Allah kita niatnya mau ngajak ikhlas karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau antum niatnya memang supaya dibilang, oh orang ini memang yang suka ngajak, gitu kan. Kamu sudah ajak fulan enggak? Saya sudah telepon loh tadi, oh itu cerita panjang lebar semua sama dia. Enggak usah. Bahkan orangnya kalau sudah datang, biasanya orang biasa kalau dia kelihatan tuh. Dia datang, kamu tadi kok enggak angkat telepon saya, sengaja kerasin suara depan orang. Saya sengaja telepon loh supaya kamu datang. Loh orangnya sudah datang dong. Udah selesai. Kan kelihatan, untuk apa dia bilang begitu. Kita sudah lihat, oh Alhamdulillah sudah datang, cukuplah. Allah sudah catat, tadi kita niatnya mau ngajak dia, Allah sudah catat pahalanya kok, aman, aman. Enggak ada masalah, gitu kan. Enggak perlu kita, buat atau mendapatkan pujian dari dia. Gimana cara mengkomunikasikan kepada keluarga di rumah atau teman dekat saya tentang ibadah yang sedang saya kerjakan agar tidak tergolong riya? Karena akhir-akhir ini mereka, perasaan mereka penasaran dengan apa yang saya lakukan. Loh, tidak usah jawab, tidak usah ceritakan. Kalau dia tidak bertanya, tidak ada sesuatu yang mendesak, enggak usah ceritakan. Cukup, enggak usah ceritakan. Ini enggak perlu mereka penasaran, mau penasaran terserah penasaran. Enggak ada urusannya sama kita, gitu kan? Enggak usah diceritakan. Sampai tadi kalau ada orang bertanya pun kita lihat perlu enggak dijawab gitu. Perlu enggak? Boleh enggak kalau saya ditanya lalu saya mengatakan maaf, saya enggak bisa ceritakan. Hak kita itu. Boleh kita bilang. Kamu biasa sedekah di mana ya? Maaf, saya enggak bisa sampaikan. Kita takut nanti kalau kita sampaikan malah jadi riya, itu boleh saja. Gitu kan? Enggak usah diceritakan, kecuali memang dasarnya kita sampaikan kepada, misal guru sampaikan kepada murid-muridnya. Kita besok mau sedekah di sini ya. Kita sampaikan, nah itu lain. Itu lain. Itu berarti memang boleh-boleh saja insyaallah kita sampaikan seperti itu. Allahu a'lam. Baik, sampai sini insyaallah bahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya. Dan dijauhkan dari riya. Serta sisa umur kita semua diisi dengan amal saleh, keikhlasan. Dan juga kita disatukan puncak nikmat di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka. Dan juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah memberikan pemimpin-pemimpin kita sebagai hidayah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga seluruh jajaran pemerintahan kita agar bisa menjalankan Islam dan kita Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan insya Allah disebarkan keamanan, ketentraman kepada masyarakat Indonesia dan juga seluruh masyarakat kita, mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan mengamalkan Islam itu sendiri. Dan ini juga kita berdoa untuk seluruh wilayah muslimin di seluruh pelosok muka bumi tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, sebelum kafaratul majlis, saya mengajak semua teman-teman untuk mendatangi web resmi di www.khalidbasalamah.com. Dan ini saya berharap untuk tidak mendatangi web-web ataupun ada potongan-potongan ceramah yang menyebarkan fitnah, karena ini tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan kalau dirasa ada manfaatnya silakan di-share dan tolong tidak dikomersialkan agar bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.